Ya, kita lanjutkan masih tentang pembahasan huruf-huruf ataf ya. Thumma dari situ. Wa thumma wa qad tubdalu tha'uha fa'an wa talhaquha at-ta'u. Thumma terkadang diganti fa'nya dengan fa. Thumma wa talhaquha at-ta, dan thumma terkadang diiringi oleh ta. Fa yuqalu thummat dengan ta sukun, dan juga thummata dengan fathah. Fa idza lahiqaha at-ta'u ikhtassat bi'atil jumal. Apabila thumma diikuti oleh ta, maka dia dikhususkan untuk mengatafkan jumlah. Wa hiya lil jam'i bainal muta'atifaini, dan dia thumma faedahnya untuk mengumpulkan dua yang saling diatafkan. Fil hukum, dalam hukum. Wa hiya lit tartib, dan dia thumma juga untuk tertib, sebagaimana fa. Tertib bainahuma, baina al-muta'atifain. Wa tarakhi, yani al-muhlah, adanya senggang waktu. Bian yakun al-ma'tuf biha mutarakhiyan zaman wuku'ihi an zamani wuku'i al-ma'tuf alaih. Yaitu ma'tuf ataupun yang diatufkan dengan thumma mutarakhiyan, ada waktu senggang dari zaman terjadinya ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih dulu terjadi, setelah itu ada senggang waktu, kemudian diikuti oleh ma'tuf alaih. Contoh, thumma idha sya'a ansyarah. Kemudian apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah bangkitkan. I'rabnya thumma harfu 'atfin idha zarfun mustaqbal min az-zaman sya'a fi'lun madin. وفاعله مستتر فيه جوازا تقتيره هو أنشر فعل ماض وفاعل مستتر فيه جوازا تقتيره هو والها مفعول به ومفعول المشيئة لن مفعول المشيئة مفعول شاء محذوف يعني إذا شاء إنشاره أنشره يعني jika Allah telah hendak yang dibangkitkan maka Allah bangkitkan أي بعثه وعبر بإذا شاء إشعارا أن الله ungkapkan dengan شاء إشعارا بأن وقت المشيئة, untuk memberitakan bahwasanya waktu terjadinya masyiah dari Allah غير معلوم. Ya, waktu terjadinya masyiah Allah akan kebangkitan غير معلوم, tidak ada yang mengetahuinya, tidak diketahui kecuali oleh Allah. وما سائر الأحوال المذكورة قبل, ada pun keadaan-keadaan akhirat sebelum itu. Ya. Ataupun ada pun keadaan-keadaan yang disebutkan sebelum itu. Fa innaha tu'lam awqatuha, sesungguhnya diketahui waktu-waktunya. Min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian arah. Fala tufdi ila masyiatihi ta'ala, dan ini tidak tufdi menyampaikan kepada masyiat Allah. Wala yaridu ala tertib, maka ini tidaklah menunjukkan kepada tertib. Wala yaridu ala, titik tadi ya. Titik wala yaridu ala tertib qawluhu ta'ala. Wala yaridu ala tertib qawluhu ta'ala, dan tidaklah pertentangan dengan tertib contoh firman Allah ta'ala. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sungguh telah kami ciptakan kalian, kemudian kami bentuk rupa-rupa kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat isjudu li Adam. Lianna takdir, karena takdir makna ayat ini, walaqad khalaqna abakum Adama thumma sawarna, sungguh telah kami ciptakan bapak kalian, kemudian kami bentuk rupanya. Walaqad khalaqna abakum Adama thumma sawarna thumma qulna lil malaikah, kemudian kami katakan kepada para malaikat. Fahudhifa al mudhaf, di sini dibuang mudhafnya. Khalaqnakum, maksudnya khalaqna aba'akum. Wa nusiba al-khalq wa tasfiru ilaihim, kemudian disandarkan penciptaan dan pembentukan rupa kepada mereka, anak keturunannya. Li'annahum far'uh, karena anak keturunannya adalah cabang dari Adam. Wa ni'matul hasilatu lil asli hasilatu lil far'i, dan nikmat yang dihasilkan untuk asalnya, ya, untuk asalnya itu juga dihasilkan untuk cabang-cabangnya. Wa qad tatakhallafa 'an tarakhi. Jadi walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum, ini tidak bertentangan dengan tertib. Ya, karena katanya di sini ini bukan adalah Adam, walaqad khalaqna abakum Adam. Kemudian waqad tatakhallafu 'anit tarakhi, taqul terkadang tsumma kosong dari makna tarakhi. Dari mana tarakhi? Taqul ma sana'tu al-yawm thumma ma sana'tu amsi a'jab. Lianna fi dhalika li tartib al-ikhbar wa la tarakhiya bayna al-ikhbarayn wa ta'ti li tartib. Ma sana'tu al-yawm, apa yang aku perbuat di hari ini, thumma ma sana'tu amsi, kemudian apa yang saya perbuat kemarin. Ya, thumma ma sana'tu amsi a'jab, kemudian apa yang saya perbuat kemarin lebih ajaib lagi. Di sini tidak ada mana tarakhi katanya. Ma sana'tu al-yawm thumma ma sana'tu amsi a'jab. Karena thumma dalam contoh ini li tartibil ikhbar, hanya untuk menunjukkan urutan pengabaran pemberitaan. Wala tarakhi bainal ikhbaraini, dan tidak ada di sini waktu senggang antara pengabaran. Ma sana'tu al-yawm thumma ma sana'tu amsi a'jab. Di sini enggak ada tarakhi ini. Apa yang telah saya perbuat hari ini, kemudian apa yang telah saya perbuat kemarin, itu lebih mengagumkan. Di sini hanya sekedar tertib al-ikhbar, tertib penyebutan saja. Tidak ada tarakhi. Wa ta'ti li tartibi fi dzikri. Di sini kurang dirincikan ya. Wa ta'ti li tartib fi dzikri ka qawlihi ta'ala, dan terkadang fa datang untuk tartib fi dzikr, tartib urutan tapi hanya pada dzikr. Iya, dzikr, penyebutan, pemberitaan. Ka qawlihi ta'ala fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'inda al-mashyaril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dhalin thumma fidu min haitsu fadha an-nas. Kemudian apabila kalian telah bertolak dari 'Arafah menuju Muzdalifah, fadzkurullaha 'inda al-mashyaril haram, maka perbanyaklah zikir kepada Allah pada al-mashyaril haram, ya, tempat-tempat di Muzdalifah ataupun tempat khusus yang di situ Nabi berdiam diri dan berzikir, satu bukit. Wadzkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi la min ad-dhalin, dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana ataupun karena Allah telah memberikan kepada kalian hidayah, padahal sebelumnya kalian termasuk orang-orang yang sesat. Tsumma fidu min haitsu afadannas, kemudian afidu, bertolaklah, min haitsu afadannas, dari arah manusia bertolak. Ah, di sini lihat, tsumma afidu min haitsu afadannas. Ya, di sini dijelaskan fa thumma huna li tartib fi dzikr. Thumma di sini thumma afidu hanya untuk tertib penyebutan, untuk disebut tertib fi dzikr, untuk tertib dalam penyebutan saja. La fi zamani li ta'dzuri, bukan pada zaman karena terhalangnya demikian. Ya. Wa hadza bina'an 'ala anna al-ifadhah min 'Arafat. Ini jika dibangun bahwa ifadhah, bertolak itu dimulai dari Arafah. Faidha faddu min arafatin, jika kalian telah bertolak dari Arafah menuju Mina, diperintahkan untuk banyak berzikir. Ah, kemudian summa fiyibu, lihat. Kemudian hendaknya kalian bertolak dari Arafah lagi itu. Min haithu afadunnas, dari arah manusia bertolak, itu Arafah. Di sini summa didatangkan hanya untuk menyebutkan tertib. Kalau yang pertama perintah untuk berzikir setelah apa? Ifadah, bertolak dari Arafah. Kemudian yang kedua afidu, ini perintah untuk bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya. Di sini tidak menunjukkan apa? Tertib zaman, hanya tertib penyebutan. Kalau yang pertama perintahnya apa? Berzikir gitu. Berzikir kepada Allah ketika bertolak dari Arafah. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Di sini disebutkan summa hanya untuk tertib zikir, tertib pengobaran, pemberitaan. Bukan tertib dalam zaman. Ya, bisa dipahami ini ya? Fa summa huna, maka summa huna di sini li tertib. dzikir, hanya untuk urutan penyebutan saja, urutan pemberitaan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya itu. La fi zamani li ta'adzuri, bukan urutan dalam zaman karena ta'adzur yang seperti ini. Ya, ta'adzur. Apabila kalian telah selesai dari Arafah, maka berzikirlah. Ya, kemudian pertolaklah, pertolak lagi. Adalah kata tadi sudah selesai. Apabila kalian telah selesai bertolak dari Arafah, ataupun apabila kalian bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kemudian pertolaklah, kan enggak bisa. Ya, kalau summa di sini itu tertib zaman, tapi sekedar tertib zikri penyebutan. Dan beda ya, yang pertama itu perintah untuk berzikir ketika bertolak. Yang kedua perintah untuk bertolak gitu. Berangkat dari apa? Arafah ke Muzdalifah. Wa hadza waqila, ada juga pendapat yang lain. Ini menunjukkan dilemahkan oleh beliau berarti ya. Qila waqila hiya ala babiha, ada yang mengatakan bahwasanya summa di sini sesuai dengan babnya, yaitu li tartib zaman. Min tartibi zamani, dari urutan zaman. Wal ifadatu al ma'muru biha huna hiya al ifadah min jam'in ila minan. Dan beda. Perintah untuk ifadah yang datang setelah summa itu, summa fidu, bukan ifadah dari Arafah ke Muzdalifah. Beda. Wal ifadah al-ma'muru biha, ifadah yang diperintahkan di sini, summa fidu, hiya al-ifadah tu min jam'in ila minan. Adal ifadah bertolak dari Muzdalifah. Jama' Muzdalifah disebut dengan jama' karena di situ berkumpul manusia dalam jumlah yang sangat besar. Ila mina, menuju mina. Kalau yang seperti ini maka tidak mengapa ya. Wa hadzal qaul rajjahahu At-Tabari. Ucapan ini dirajihkan oleh At-Tabari wa qala ba'dhum. Nah itu. Sampai sini saya paham ya. Bisa dibawa pertama semuanya itu tartib zikri saja. Ya. Kemudian yang kedua apa? Tartib ala babi, ala babiha. Ya, untuk tartib zaman dengan dibawa perintah ifadah dari al-jama' ataupun dari Muzdalifah ila Mina, bukan dari Arafah. Kalau yang dari Arafah yang pertama tadi. Wa qala ba'dhum innahu alladhi yaqtadhihi dhahirul Qur'an. Sebagian mengatakan inilah yang dituntut oleh konsekuensi ataupun konsekuensi dari yang zahir, yang tampak dalam Al-Qur'an, yaitu tartib ala babiha, tartib zamani. Wa dzakara Zamakhsyari anna thumma ashara biha huna litafawuti ma baina al-ifadataini wa anna ihdahuma shawabun wa hiya allati min Arafat wal ukhra khata wa hiya allati kana yufdiha al-musyrikun min jam'in. Kata disebutkan oleh Zamakhsyari bahwasanya thumma disyaratkan dengan thumma di sini untuk menunjukkan perbedaan antara dua ifadah. Ifadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka mentaati perintah Allah dan Rasulnya dengan sebagian orang Arab, Quraisy, Humus, yang mereka tidak mau meninggalkan tanah hurum sehingga tidak mau keluar ke Arafah, tidak mau meninggalkan Makkah. Wa anna ihdahuma, dan bahwasanya satu ifadah itu betul shawab. Wa hiya allati min Arafat, yaitu ifadah yang dilakukan dari Arafah. Dan ifadah yang lain itu khata. Wa hiya allati kana yufidu al-musyrikun, yaitu ifadah yang dilakukan oleh orang musyrik dari jama'. Dari jama'. Sehingga kalau demikian berarti summa afidu ini perintahnya kepada mereka, orang-orang yang tidak mau keluar untuk ifadah dari Arafah. Afidu, hendaknya kali ini ifadah. Min haitsu afadha an-nas, dari arah yang manusia ifadah itu dari Arafah. Banyak akwal di sini. Dari di antara ahli tafsir. Silakan antum cek ya tafsirnya. Ini hanya membahas tentang sisi lughah. Wa min maji'iha li tartib dzikri la fi zamani qaul syair, di antara contoh datangnya summa untuk tartib dzikir penyebutan saja tidak pada zaman adalah ucapan penyair inna man sada summa sada abuhu summa qad sada qabla dzalika jaddu. Ya, sesungguhnya man sada, orang yang mulia yang kemudian menjadi mulia setelahnya bapaknya, kemudian juga menjadi mulia setelahnya kakeknya. Itu yang mulia. Inna man sada thumma sada abuhu. ثم قد ساد قبل ذلك جده. Sesungguhnya man sada, orang yang mulia, ya, adalah orang yang kemudian menjadi mulia bapaknya, kemudian qad sada qabla dhalika jaddu, telah menjadi mulia sebelum itu kakeknya. Di sini antum perhatikan di sini, wal gharabu min baiti atamthil bi anna thumma fil baiti li tartib dzikri. Tujuan dari didatangkannya bait ini, inna man sada, at-tamthil, sebagai bentuk permisalan bahwasanya summa dalam bait ini li tartib zikri, untuk urutan penyebutan saja, la li zaman, untuk bukan untuk urutan zaman. Wa yuqalu lahu at-tartib, juga kadang disebut dengan nama at-tartib al-ikhbari, wa tartibu lafaz, ataupun urutan lafaz saja. Wah, ada penjelasannya mana? Baik, kita lihat di sini penjelasannya. Rabbnya lihat, inna harfun musyabbah bil fi'li yansibul isma min ism mausul mabni ala sukun fi mahalli nasb min ism inna. Min insada fi'l madhi naf'al musatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wal jumla min fi'li wal fa'il la mahallalha silah al mausul. Sila mausul wala aid dhamir musatir fi sada wa khabaru inna fil abyad ba'da hadzal bait thumma wa khabar inna fi al abyad ba'da hadzal bait, fi khabarnya enggak ada ya disebutnya setelah bait ini. Thumma harfu atfin wa jumlah sada abuhu ma'tuf 'ala jumlah silah la mahala laha min al i'rab, thumma harfu atfin qad harfu tahqiq sada ila akhirih. Sesungguhnya orang yang mulia, kemudian sada abu, mulia bapaknya. Kemudian setelah itu, ataupun kemudian telah mulia sebelumnya kakeknya. Di sini kan gak urutan. Di sini disebutkan yang mulia siapa dulu? Man. Yang pertama. Kemudian bapaknya dulu. Kemudian kakeknya. Kalau urutan kan kakeknya dulu ya. Yang mulia kemudian bapaknya, kemudian baru cucunya. Tapi di sini disebut cucunya dulu, bapaknya baru kakeknya. Ini di antara contoh apa? Tartib zikri. Atau bisa juga di sini tartib ala babiha, bisa. Jadi karena anaknya mulia, bapaknya itu ikut ke bawah mulia, kakaknya itu ke bawah mulia. Anaknya dulu nih yang mulia. Akhirnya nama harumnya membawa bapaknya menjadi mulia, membawa kakaknya, kabilahnya dan seterusnya, bisa juga dibawa kepada babnya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang terlewat atau? Iya, iya lafadznya saja, tidak, iya, seperti yang telah saya sebutkan itu. Biasanya juga datang sebagai jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Misalkan, coba kisahkan kepada kami tentang kisahnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi. Mau jawab? Untuk saat ini kita akan sebutkan kisahnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi ini, kemudian ya, sesuai dengan pertanyaannya gitu. Pertanyaan disebutkan itu dulu, maka jawabannya juga sesuai dengan urutan pertanyaan. Seringnya yaridu ala. Coba cek lagi ya. Kalau yaridu biasanya membantah ya. Bisa juga yaridu. Nanti insya Allah kita cek lagi. Tidaklah bertentangan dengan tertib contoh ini. Ada penjelasannya, coba antum cek itu. Al-khalq itu beda dengan taswir. Ya, dicek ahsan tafsirnya. Ya, walaqad khalaqnakum thumma sawarnakum. Saya pernah dengar pembahasan satu, saya cuma lupa. Al-khalaq kemudian taswir, kemudian ada lagi al-bari kan. Mirip-mirip kan. Urutannya al-khalaq kemudian taswir, kemudian satu lagi apa? Para'a ya para'u. nama Allah ya Al-Bari itu ya. Cek lagi ya. Yang lain enggak ada? Wa qala Ibnu Ushur innal murada annal jadda atau su'dud min qibalil ab wal ab atahu min qibalil ibn kama qala Ibnu Rumi. Kata Ibnu Ushur sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa al jadd atahu su'dud dikenai atau mendapatkan as-su'dud kemuliaan min qibalil ab dari arah bapaknya. Wal ab atahu min qibalil ibn kemudian bapak mendapatkan kemuliaan dari arah anaknya. Berarti dibawa kepada apa? Tartib ya. Tartib ala babiha berarti. Kakek dapat mulia karena sebab bapaknya, bapaknya dapat mulia karena sebab anaknya. Kama qala Ibnu Rumi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ar-Rumi, qalu Abu Saqr min Syaiban, qultu lahum, kalla la umri, walakin minhu Syaibanu. Wa kam abin qad ala bibnin dhara hasabin kama ala bi Rasulillah Adnanu. Mereka mengatakan Abu Saqr dari Syaiban, nama satu daerah. Qultu lahum, maka saya katakan kepada mereka, kalla, tidak demikian. Ya. La umri, walakin minhu Syaiban. Ya. Demi umurku. Hanya saja minhu Syaiban, justru Syaiban itu darinya, dari Saqr. Hmm. Dari Saqr, maksudnya Syaiban dapat kemuliaan dari sebab Saqr. Ya. Bukan Saqr dapat kemuliaan dari Syaiban. Ya, sukunya atau apa. Mereka mengatakan Abu Saqr, manusia mengatakan Abu Saqr itu mulia karena dari Syaiban. Maka saya jawab tidak demikian. Justru Saqr Syaiban dapat kemuliaan dari sebab siapa? As-Saqr. Dari sebab Abu As-Saqr. Wa kam abin qad ala ibnin dhara hasabin. Alangkah banyak seorang bapak yang dia ala menjadi mulia. Ala ya'lu fil madhi zara hasabin maful bih. Menaiki derajat ataupun derajat tertinggi bibinin dengan sebab anaknya. Alangkah banyak seorang bapak yang menaiki derajat tertinggi karena sebab anaknya. Kama alat di Rasulillahi Adnanu. Sebagaimana nenek moyang dahulu Quraisy Adnan menjadi mulia karena sebab Rasulullah SAW. Ya, saya izin ada yang mau disampaikan. Yang ada dibaca. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wal'adfu bihatta qalilun wa yishtaratu fihi an yakuna al-ma'tufu biha isman zahiran wa ba'dan minal ma'tufi alaihi wa ghayatan lahu nahu akaltu samakata hatta ra'saha bin nasbi wa yajuzul jarru lahu ala anna hatta jaratun كما تقدم في المخفوضات ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف أي حتى رأسها مأكول. وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد مستويين. قال الشاعر رحمه الله تعالى والأدف بالحتى قليل في كلامهم وأنكره الكوفيون بالكلية وحملوا نحو جاء القوم حتى أبوك ورأيت القوم حتى أباك ومررت بالقوم حتى أبيك على أن حتى فيه ابتدائية وأن ما بعدها على إدمار عامل وهي للجمع بين المتعاطفين والغاية والتدريج أي أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية وهو الاسم المعطوف بها ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه واختلف في إفادتها للترتيب والأصح كما قال ابن مالك أنها لا تفيد الترتيب وعليه اقتصر ابن هشام في المغني وقال ابن أنقاء التحقيق أنها للترتيب في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو العكس أي لا للترتيب في الخارج وبهذا يجمع بين قولي من قال إنها تفيد الترتيب ومن قال إنها لا تفيد الترتيب والعدف بها يشترط فيه أربعة أمور الأول أن يكون المعتوف بها اسما فلا يؤطف بها الفعل خلافا لابن سيد فإنه أجاز نحو أكرمت زيدا نحو أكرمت زيدا بكل ما أقدر عليه حتى أقمت نفسي خادما له وثاني أن يكون الاسم ظاهرا فلا يؤطف بها الضمير فلا يقال قام الناس حتى أنا قال الفاكهي وكونه ظاهرا لم يشترطه إلا ابن هشام الخضراوي قال في المغني ولم أقف عليه لغيره انتهى لكن القياس على مجرورها يؤيده ومن ثم جر عليه المصنف وغيره والثالث أن يكون بعضا من المعتوف عليه ليفيد قوة أو ضعفا سواء كان بعضا حقيقة نحو جاء الحجاج حتى المشاة وكالمثال الذي ذكره المصنف أو حكما نحو أعجبتني الجارية حتى كلامها لأن الكلام في عدم استقلاله بنفسه واحتياجه إليها كالجزء منها لما بينهما من التعلق اجتمالي وامتنع نحو أعجبتني الجارية حتى ولدها جاء الرجال حتى نساء لأن ما بعد حتى ليس جزءا فيهما مما قبلها والضابط أنه حيث صح الاستثناء المتصل صح دخول حتى وإلا فلا والرابع أن يكون المعتوف غاية له أي للمعتوف عليه ومعنى الغاية آخر شيء سواء كان غاية له في زيادة أو نقص حسيين كفلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف والمؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال ذرة أو معنويين نحو مات الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهلك الناس حتى النساء ومن نوع الأول نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب لما بعد حتى بتقديرها عاطفة ويقال فيها حينئذ حرف غاية وعطف ورأس معتوف على ما قبله وعلامة نصبه فتو آخره ولها في محل جر بالإضافة ولا خلاف حينئذ في وجوب دخول ما بعدها فيما قبلها ويجوز الجر له أي لما بعدها على أن حتى في المثال جارة ويقال فيها حينئذ حتى حرف غاية وجر ورأس مجرور بحتى وعلامة جره كسر آخره والها في محل جر بالإضافة كما تقدم في المخفوضات وفي دخول الغاية حينئذ فيما قبلها احتمالان كما يؤلم مما مر في المخفوضات ويجوز الرفع له أي لما بعدها على أن حتى فيه ابتدائية وما بعدها مستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب ورأسها مبتدأ والخبر محذوف أي حتى رأسها مأكول وإنما جاز فيها ذلك لأن ما بعدها جزء ما قبلها ولم يتعذر دخوله فيما قبله وإذا عطفت حتى على مجرور حسن إعادة الجار كما قال ابن عصفور وأوجب ذلك ابن ابن القبازي وتبعه ابن مالك وقيده بما إذا لم يتعين العدف لما في ذلك من الفرق بينها وبين الجاري وبين الجارة تقول مررت بالقوم حتى بزيد بالباء فإذا تعين العدف لم تجب إعادة الجار لانتفاء مقتضيه نحو عجبت من القوم حتى بنيهم وقال ابن هشام يظهر لي أن الذي لاحظه ابن مالك أن المواضع الذي يصح أن تحل فيه إلى محل حتى العاطفة فهي محتملة للجارة فتحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند قصد العدف نحو اعتكفت في الشهر حتى في آخره بخلاف المثال أي فإنه لا تحل إلى فيه محل حتى إذ لا يقال أجبت من القوم إلى بنيهم والعطف بحتى kemudian أطف dengan حتى قليل sedikit في كلامهم pada كلام العرب وأنكره الكوفيون بالكلية bahkan diingkari oleh orang-orang Kufah secara keseluruhan. وحملوا نحو جاء القوم حتى أبوك ورأيت القوم حتى أباك ومررت بالقوم حتى أبيك على أن حتى فيه ابتدائية وأن ما بعدها على إضمار عامل وهي للجمع بين المتعاطفين والغاية والتدريج. Dan mereka orang-orang Kufah membawa contoh Ja'al qawmu hatta buka, ra'aitul qawma hatta baka, marutu bil qawmi hatta bika, kepada bahwasanya hatta pada contoh-contoh ini, ataupun bahwasanya hatta ya pada contoh-contoh ini, ibtidaiyah adalah huruf ibtidaiyah, bukan huruf ataf. Dan isim yang setelahnya, ala idmari a'amil, di atas penyembunyian amil. Ya, abuka, sebagai apa berarti? Khabar dari mubtada' mahdhuf huwa abuka. Hatta huwa abuka ya. Atau hatta abuka apa? Khabar yang mahdhuf ya. Hatta abuka apa? Apa? Ja'in ataupun ja'a sampai bapak pun datang. Ra'aitul qauma hatta abaka. Di sini abaka dijadikan sebagai dijadikan ma'mulnya mahdhuf hatta ra'aitu abaka. Marantu bil qawmi hatta abika. Sini hatta ibtidaiyah abika dijadikan sebagai ma'mul dari amilnya mahdhuf hatta marantu bi abika ya. Atau yang semisal itu. Menurut orang-orang Kufah. Hatta kata mereka bukan huruf ataf. Dan contoh-contoh yang mengesankan hatta sebagai huruf ataf, maka di'rab sebagai hatta ibtidaiyah. Kemudian isim setelahnya dijadikan amil dari dijadikan ma'mul dari amil yang mahdhuf. Kemudian wahiya lil jam'i bainal muta'atifaini, dan hatta fungsinya untuk mengumpulkan antara dua yang saling diatofkan. Wal ghayah, dan juga untuk ghayah, menunjukkan ghayah, akhir sesuatu. Wa tadrij, tahapan. Makna tadrij adalah anna ma qablaha yanqadi syai'an fa syai'an ila an yablugha al-ghayah. Makna tadrij adalah apa yang sebelum hatta yanqadi syai'an fa syai'an. Berakhir ataupun terjadi sedikit demi sedikit hingga sampai ke puncaknya, akhirnya. Wa huwa al-ismul ma'tufu biha. Yakni al-ism al-ma'tuf ya. Isim yang diatafkan dengan hatta. Yanqadi fasyai'an fasyai'an ila an yablugha al-ghayah. Hingga sampai ke puncaknya. Yaitu puncaknya adalah isim yang diatafkan dengan hatta itu. Itu puncaknya. Walidhalika wajib an yakuna al-ma'tufu biha juz'an min al-ma'tufi alaih. Oleh karena bahwasanya apa yang setelah hatta adal akhir dari apa yang sebelumnya. Wajib an yakuna al-ma'tuf biha juz'an min al-ma'tufi 'alayha. Wajib agar ma'tuf biha isim yang diatofkan dengan hatta atau yang datang setelah hatta agar dia merupakan bagian dari ma'tuf 'alayhi isim sebelum hatta. Wa ikhtalafa fi ifadatiha litartib wal ashahhu kama qala Ibn Malik innaha la tufidu tartib. Waktu lifa dan diperselisihkan fi ifadatiha litartib dalam hal faedahnya untuk tertib. Dan yang lebih sahih sebagaimana dikatakan oleh Ibn Malik bahwasanya hatta tidak memberikan faedah tertib. Ya, tertib pada asalnya tertib apa? Zamani. Wa alaihi iqtasara Ibn Hisham fil Mughni. Ya, di atas pendapat ini Ibn Hisham mencukupkannya, yaitu bahwasanya hatta apa? La tufidu at-tartib. Wa qala Ibn Anqa tahqiqu an ahli tartib fi dhihni min al-ad'af ila al-aqwa aw al-aks ay la li tartib fil kharij. Dikatakan oleh Ibn Anqa yang benar ataupun yang lebih tepat bahwasanya hatta untuk tartib, tapi tartib dhihni, tartib di benak saja. Min al-ad'af ila al-aqwa, dari yang lemah kepada yang kuat. Ini hanya bisa diketahui ataupun difahami oleh benak. Awil aks, ataupun sebaliknya, dari yang kuat ke lemah, ke yang lemah. Aila li tartib fil khawarij, yani bukan untuk tartib di alam nyata, bukan. Tapi di benak, difahami dalam benak. Wa bihadha, dengan ini, kata beliau, yujma' baina qawli man qawla anna tufidu tartiba wa man qawla anna la tufidu tartiba. Ya, dengan pendapat ini, yaitu bahwasanya, hatta untuk tartib fi zihin, itu, wa bihadha, dengan ini, bisa dikumpulkan antara dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan hatta untuk tertib, dan pendapat yang lain yang mengatakan bukan untuk tertib. Ya. Itu kata Ibn Anqa. Hatta untuk apa? Tertib az-zihni. Seperti, matan nas hatta al-anbiya. Matan nas hatta al-anbiya'u. Manusia mati sampai pun para nabi. Ya, di sini tidak ada tertib zamani. Misalkan manusia dulu, kemudian para nabi terakhir, kan tidak ada. Tapi zihni, dari orang yang biasa sampai yang termulia pun meninggal. Ya. Sama-sama manusia, cuma yang ini manusia biasa, ini nabi. Yang memiliki keutamaan. Kemudian, mana tadi? Wal'atfu biha yushtardu fih. Ataf dengan hatta dipersyaratkan padanya dengan empat syarat. Al-awalu, yang pertama, anyakun al-ma'atufu biha isman. Agar isim ataupun agar sesuatu yang diatofkan dengan hatta adalah isim. Jadi syaratnya agar ma'atufnya apa? Isim. Fali'atof biha al-fi'lu. Tidak boleh diatofkan dengan hatta fi'il. Khilafan Ibn Sayyid fa'inna wajazaha ajaza nahwa akramtu zaydan bikulli maqdir alaih hatta qamtu nafsi khadiman lah. Berbeda halnya dengan pendapat Ibn Sayyid, di mana beliau membolehkan contoh akramtu zaydan, saya muliakan zayd bikulli maqdir alaih, dengan semua yang saya sanggupi, hatta qamtu nafsi khadiman lah, sampai-sampai saya posisikan diriku sebagai pembantunya. Di sini aqamt, ya, fi'il, ya, diatofkan kepada yang sebelumnya, fi'il pula. Tapi dilemahkan oleh yang lainnya. Wasfani an yakuna al-ismu zahira. Yang kedua, agar isimnya yang diatofkan itu zahir, isim zahir. Fala yu'tof ya ad-dhamir. Tidak boleh diatofkan dengan hatta isim dhamir. Fala yuqalu qaman nas hatta ana. Sehingga tidak boleh dikatakan qaman nas hatta ana. Manusia berdiri hatta ana, sampai pun saya. Qala al-Fakihi wa kaunuhu zahiran lam yashtaridhu illa Ibn Hisham al-Khadrawi. Kata al-Fakihi, persyaratan agar ma'tufnya itu isim yang zahir tidaklah disyaratkan kecuali oleh Ibn Hisham al-Khadrawi. Qala fil Mughni, Ibn Hisham al-Khadrawi, sama enggak ini dengan Ibn Hisham al-Ansari? Beda ya, Al-Khadrawi, perdengar. Qala fil Mughni, tapi sini Qala fil Mughni. Beliau berkata di dalam kitab Al-Mughni Ibn Hisham yang ma'ruf ini ya, kalau dalam Al-Mughni. Ya Allah alam, sama enggak? Apa mungkin sama ya? Walam aqif alaihi li ghairihi. Saya tidak menemui, mendapati persyaratan ini pada selain beliau. Berarti beda ya Al-Khadrawi. Lam yasyaridhu illa Ibn Hisham Al-Khadrawi. Qala fil Mughni, disebutkan di dalam kitab Al-Mughni oleh Ibn Hisham yang lain, berarti Al-Ansari. Saya tidak mendapati persyaratan ini oleh selain siapa? Ibn Hisham Al-Khadrawi. Ya. Lakin al-qiyasu ala majruriha yu'ayyiduhu. Meskipun demikian, hanya beliau yang mempersyaratkan seperti ini. Hanya saja qiyas ala majruriha, mengiaskan kepada isim yang dijarkan oleh hatta, yu'ayyiduhu, ini mendukung pendapat ini. Kita tahu bahwasanya isim yang dijarkan oleh hatta mesti apa? Isim zahir ya. Enggak ada isim apa? Dhamir. Wa min thumma jara alaihi al-musannif wa ghairuhu, dan dari sana perjalanan pendapatnya al-musannif dan selainnya. Ya, dikiaskan dengan majrurnya hatta. Enggak ada majrurnya hatta yang berupa apa? Isim dhamir. Masalah yang ketiga, an yakuna, itu syarat yang pertama tadi apa? Agar yang diatofkan dengan hatta isim. Yang kedua, isimnya zahir. Syarat yang ketiga, an yakuna ba'dan minal ma'tufi alaihi, agar ma'tufnya merupakan bagian dari ma'tuf alaihi. Apa yang setelah hatta merupakan bagian dari apa yang sebelumnya. Liyufida kuwatan au ba'fan, untuk memberikan faedah, kekuatan ataupun kelemahan. Sawa'un kana ba'dan haqiqatan, sama saja apakah sebagiannya adalah sebagian yang hakiki. Sawa'un kana al-ba'd ba'dan haqiqatan, sama saja apakah sebagiannya adalah sebagian yang hakiki sifatnya. Contoh, ja'al hujjaju hatta al-mushatu, datang orang-orang yang haji sampai pun yang berjalannya di antara mereka. Al-hujjaj ya minhum al-mushah, hakiki ya kan. Ada yang berkendaraan, naik unta, ada yang berjalan kaki, dan ada yang dalam keadaan yang lain. Wa kal misalil ladzi dzakarahul musannif, dan juga di antara contoh al-ba'd yang sifatnya hakiki adalah contoh yang disebutkan oleh musannif, akal tu sama kata hatta ra'saha. Ras hakikatan ba'dun min asam min samak. Ya, kepala ikan ya, salah hakiki merupakan bagian dari ikan. Au hukman, atau sebagiannya sifatnya hukum saja, tidak pada hakikinya, pada zatnya ataupun hakikinya, pada hakikatnya. Contoh, ajabatnil jariyatu hatta kalamuha, mengagumkanku gadis itu sampai pun ucapannya. Ya, ini apa hukumnya? Kenapa? Li'anna al-kalama fi 'adami istiqlalihi bi nafsihi wa ihtiyajihi ilayha kal juz'i minha lima bainahuma min ta'alluq al-ijtimali. Karena al-kalam ya fi 'adami istiqlalihi bi nafsihi, dari sisi dia tidak bisa berdiri sendiri, wa ihtiyajihi ilayha, dan dia butuh kepadanya, kepada al-jariyah di sini al-kalam. Saya ulangi, li'anna al-kalam, karena kalam ya saya. Ajabatnil jariyatu hatta kalamuha. Di sini kalamuha adalah bagian dari apa? Al-jariyah, tapi sifatnya hukmi. Karena al-kalam pembicaraannya fi adam istiqlali, dari sisi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalam harus ada yang mengucapkannya kan, tidak bisa berdiri sendiri. Dan dari sisi butuhnya dia kepada orang yang mengatakannya, dalam hal ini al-jariyah. Kal juz'i minha, maka dia seolah-olah bagian dari al-jariyah itu. Lima bainahuma min at-ta'alluq al-shimali, karena di antara keduanya, antara kalam dan juga al-jariyah, ada ta'alluq yang sifatnya syumuli, maknawi. Wa amtana'a nahwu, dan terhalang, tidak boleh. Contoh, a'jabatni al-jariyah itu hatta waladuha, mengagumkanku ya al-jariyah budak itu hatta waladuha, sampai pun anaknya. Ini enggak boleh ya, ini tidak masuk kepada apa? Al-ba'd al-haqiqi, tidak pula apa? Hukmi. Waja' ar-rijalu hatta nisa, datang kaum laki-laki sampai pun kaum wanita. Ini juga tidak boleh. Karena an-nisa bukan bagian dari ar-rijal secara hukum ataupun apa? Hakiki. Ya. Kenapa? Lianna ma ba'da hatta laisa juz'an fihima mimma qoblaha. Karena apa yang setelah hatta bukanlah bagian pada keduanya dari apa yang sebelumnya. Di sini walad, ya bukan bagian tubuh dari al-jariyah. Ya. Baik itu hakiki ataupun ma'nawi, bukan. Demikian pula an-nisa, bukan bagian dari ar-rijal. Tidak hakikatan, tidak pula hukmian. ataupun hukman. والضابط أنه حيث صح الاستثناء بالمتصل صح دخول حتى وإلا فالعهني. Batasannya bahwasanya al-ma'tuf itu bagian dari ma'tuf alaih adalah حيث صح الاستثناء بالمتصل, kapan saja benar untuk dijadikan ma'tufnya itu mustathna yang muttasil, صح دخول حتى, maka boleh maksudnya hatta. Kalau tidak, maka tidak boleh. Masih ingat pembahasan istitsna muttasil. Apa itu istitsna muttasil? Yaitu ketika mustatsna ya ba'dhan min al-mustatsna minhu. Pada contoh tadi, ja'a al-hujaju illa, misalkan. Al-musyata, betul enggak? Betul kan? Illa al-musyata. Betul. Kenapa al-musyah bagian dari al-hujaj? Muttasil. Al-musyah bagian dari al-hujaj. Dan ini muttasil. والرابع syarat yang keempat أن يكون المعطوف غاية له, agar ma'tufnya merupakan ghayah akhir dari ma'tuf alaih. Wa ma'na al-ghayah, yakni maksud dengan ghayah di sini akhir syai, akhir dari sesuatu. Sawa'un kana ghayatan lahu fi ziyadatin aw naqsin hissiyyin ka fulanun yahabu al-a'dada al-kathira hatta al-ulufa wal mu'minu yujza bil hasanati hatta mithqali dzarrah. Makna ghayah adalah akhir dari segala sesuatu, sama saja ya yang diatofkan isim yang diatofkan itu adalah ghayah dari ma'tuf alaih dalam hal ziyadah, penambahan ataupun pengurangan yang sifatnya hissi, seperti penambahan ya, fulanun yahbul a'dad al katsir hatta al ulufa. Si fulan yahabu, apa yahabu? Hah? Memberikan al-adad, bilangan-bilangan yang banyak. Hatta al-ulufa, sampai ribuan. Nih, sampai ribuan. Di sini kita dapati setelah hatta itu apa al-uluf, ghoyah. Ya, ghoyah. Dan dia semakin bertambah dari apa yang sebelumnya. Sifatnya tambahan dari yang sebelumnya. Hatta al-ulu, sampai pun ribuan. Ini apa maknanya ini? Ya habul a'dada al-kathiru hatta al-ulufa. Dia memberikan al-a'dad, bilangan-bilangan. Sampai ribuan. Kemudian contoh, naqas, pengurangan. Ghoyahnya pengurangan sifatnya. Kalau tadi penambahan kan. Hatta al-ulu, bertambah itu. Kalau yang pengurangan contohnya wal mu'minu yujza bil hasanati hatta mithqali dzarrah. Seorang mukmin akan dibalasi kebaikan-kebaikannya sampai pun kebaikan yang dikerjakannya seberat satu semut kecil ataupun sesuatu yang sangat kecilnya. Adz-dzarrah makna aslinya adalah semut yang kecil. Au ma'nawiyaini ataupun ma'nawi sifatnya, penambahan yang sifatnya ma'nawi ataupun pengurangan yang sifatnya ma'nawi. Mata nasu hatta al-anbiya'u, manusia mati sampai pun para nabi. Apa ini maksudnya, pengurangan apa penambahan ini? Hah? Penambahannya sampai nabi pun orang yang, iya kan? Nabi kan tinggi. Manusia mati sampai pun nabi, nambah berarti. Wahala karena hatta nisa, manusia mati sampai pun wanita. Ini apa? Penurunan ya manusia. Wa minan naw'il awal, dan di antara contoh yang pertama, contoh dari apa? wa minan naw'il awwal, dan di antara contoh yang pertama. Hah? Apa? Ghayah yang berkait dengan perkara yang apa? Hissi. Iya. Akaltu samakata hatta ra'saha bin naswi. Saya makan ikan ini sampai pun kepalanya dengan nasab. Iya. Di sini ra's itu akhirus syai. Lima ba'da hatta bitaqdiriha 'atifatan. Jadi ra'saha dengan nasab lima ba'd. Lima ba'da hatta. Dengan nasab atau dengan menasabkan apa yang datang setelah hatta, itu menasabkan ra'saha. Bitaqdiriha 'atifatan, dengan menakdirkan hatta sebagai huruf ataf. Akaltu samakata hatta ra'saha binasbi, yakni dengan menasabkan apa yang setelah hatta ra'saha. Kenapa? Karena menakdirkan hatta sebagai huruf ataf. Hatta ra'saha ma'tuf 'ala samaka ma'tuf 'ala al-mansub mansub mithluh. Wa yuqalu fiha hina idzin harfu ghaya. Ketika hatta sebagai huruf ataf, maka dikatakan dalam i'rabnya hatta harfu ghayatin wa atfin. Gitu. Harfu ghayatin wa atfin. Kemudian wa ra'sa ma'tuf 'ala ma qablahu wa 'alamatu nasbi fathu akhiri wal ha fi mahalli jarin bil idhafa wa la khilafa hina idzin fi wujubi dukhuli ma ba'daha fi ma qablaha. Maka tidak ada perbedaan ketika itu. Ketika apa? Hah? Ketika kapan? Ketika? Hah? Wala khilafa hina idzin fi wujub dukhuli ma ba'daha fi ma qablaha. Ya, ketika apa yang setelah hatta merupakan bagian dari yang sebelum hatta. Tidak ada perselisihan ketika itu pada wajibnya masuknya apa yang setelahnya pada apa yang sebelumnya dalam hukum. Ya, dalam hukum dimakan itu. Jadi apa yang setelah hatta ini tidak diragukan lagi masuk kepada apa yang sebelum hatta, karena ra's merupakan bagian dari as-samakah. Wa yajuzul jarrulah, dan boleh pula untuk mengejarkannya hatta ra'siha lima ba'daha. Ay lima ba'daha, yakni mengejarkan apa yang setelah hatta. Ala anna hatta fil mithali jaratan, jaratun. Karena menjadikan hatta pada contoh ini sebagai huruf jar, maka dalam i'rabnya dikatakan hatta harfu ghayatin wa jarrin wa ra'sin majrurun bi hatta wa 'alamatu jarri kasru akhirih wal ha fi mahalli jarrin bil idhafah. Ya, kama taqaddama fil mahfudhat, sebagaimana yang telah lewat dalam pembahasan mahfudhat. Wa fi dukhulil ghayati hina idzin fi ma qablaha ihtimalan kama yu'lam mimma marra fil mahfudhat. Dan pada terkait dengan masuknya ghayah hina idzin, ketika itu, ya, ketika hatta sebagai huruf jar, ya, masuknya ghayah ketika itu, itu ketika hatta sebagai huruf jar pada yang sebelumnya, yakni hukum sebelumnya, akal tu apa asama kata hatta rosiha, ini ada khilaf ketika dijarkan ataupun ketika hatta sebagai huruf jar, apakah rosnya ini termasuk yang dimakan atau tidak. Wa fi dukhulil ghayati hina idzin, dan berkait dengan masuk tidaknya ghayah itu ra's ketika hatta sebagai huruf jar. Ya. Terkait dengan masuknya ghayah ketika itu pada hukum sebelumnya ada dua kemungkinan. Ya. Kama yu'lam mimma marra fil mahfudhat, sebagaimana diketahui dari apa yang telah lewat pada pembahasan mahfudhat. Ya. Jadi kalau hattanya itu huruf jar, maka bisa dua kemungkinan, bisa enggak dimakan, akhirnya enggak masuk dalam hukum makan, atau bisa juga masuk, coba dibuka lagi pada pembahasan sebelumnya. Wa yajuzu raf'ulah, dan boleh pula untuk merafakkan isim yang datang setelah hatta, ala anna hatta fihi ibtidaiyah, karena menjadikan hattanya sebagai hatta ibtidaiyah. Wa ma ba'daha musta'nafun, dan setelahnya jumlah istinafiyah, la ta'alluqa lahu bima qablah, tidak berkaitan dengan yang sebelumnya. Min haitsu al-i'rab, dari sisi i'rab. Wa ra'suha mubtada, maka i'rabnya ra'suha sebagai mubtada. Wal khabaru mahdhuf, khabarnya mahdhuf, ay hatta ra'suha makul, yakni sampai pun kepalanya dimakan. Wa inna ma jaza fiha dzalika li'anna ma ba'daha juz'u ma qablaha wa lam yata'azzar dukhuluhu fi ma qablah. Ya, wa inna ma jaza fiha dzalik, hanya saja boleh pada contoh ini dzalik tiga sisi ini sebagai huruf ataf, sebagai huruf jar, sebagai huruf ibtidaiyah. Li'anna ma ba'daha juz'u ma qablaha, karena apa yang setelahnya merupakan bagian dari apa yang setelahnya. Walam yata'adzar dukhuluhu fi ma qablah, dan tidaklah terhalang ya masuknya dia pada apa yang sebelumnya ya dalam hukum. Wa idza atafta hatta, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang masih samar, kurang paham kalimat yang mana? Hah? Apa? Iya, hissi. Ya, nakis tinggal sedikit kan. Ya, kepala lebih kecil. Kecuali mungkin bawa wal ikannya gede kepalanya. Badannya kecil. Yang lain ada yang belum paham? Ya, kalau enggak ada kita lanjutkan. Wa idza atafta hatta ala majrurin, apabila engkau mengatafkan hatta kepada isim yang majrur, hasuna i'adatul jar, maka baik untuk engkau ulang huruf jarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Asfur, apabila engkau mengatafkan hatta kepada isim yang dijarkan oleh huruf jar, maka baik untuk engkau ulang huruf jarnya. Sebagaimana kata Ibnu Asfur. Fa wajaba dzalika Ibnu Khabbaz, Ibnu Khabbaz, dan yang seperti ini diharuskan oleh Ibnu Khabbaz, wa tabi'ahu Ibnu Malik, dan diikuti oleh Ibnu Malik. Wa qayyadahu, kemudian Ibnu Malik mentaqyid, membatasi kewajibannya seperti ini. Wa qayyadahu bima idza lam yata'ayyan al-'athfu lima fi dzalika minal farqi bainaha wa bainal jarrah. Kemudian beliau memberikan catatan, yaitu idza lam yata'ayyan al-'athfu, apabila di situ tidak pasti untuk athaf. Ya, lima fi dzalika min al-farqi bainaha wa bain al-jarrah, karena di situ masih tersamarkan hatta sebagai huruf athaf atau huruf jar. Kalau terbedakannya tidak perlu mengulang huruf jarnya. Jadi saya ulangi, apabila kita ingin mengathafkan isim yang majrur bukan dengan hatta ya. Isim yang majrur karena diathafkan dengan sebelumnya. Ya. Maka sebaiknya untuk kita ulang huruf jarnya, kata Ibnu Asfur. Dan diwajibkan oleh Ibnu Khabbaz. Dan diikuti oleh Ibnu Malik. Tapi Ibnu Malik menambahkan catatan, wajibnya mengulang huruf jar apabila tidak terbedakan di sini hatta dengan hatta yang atifah dengan hatta yang jarrah. Kalau sudah terbedakan ya tidak perlu mengulang huruf jarnya. Ya contohnya, marartu bil qawmi hatta bi zaidin. Marartu bil qawmi hatta bi zaidin bil ba. Saya melewati kaum itu sampai pun Zaid. Dalam contoh ini, di sini hatta bisa dipastikan sebagai huruf jar atau tidak, atau huruf ataf atau bukan? Hah? Tidak pasti kan? Tidak pasti. Bisa juga hatta zaidin atau zaidun. Iya, hatta zaidun pun bisa. Iya kan? Sehingga harus tambahkan mbak ketika ini maukan dia ma'tuf kepada al-qaum. Karena kalau dibuang hatta zaidin, ini memungkinkan hatanya ibtidaiyah. Ya. Ataupun hatanya jarah. Iya kan? Hatanya jarah. Bukan huruf apa? Ataf. Fa idza ta'ayyana al-'athfu, adapun apabila atafnya sudah tertentu meskipun tanpa mengulang huruf jar, lam tajib i'adatul jar, maka tidak harus mengulang huruf jar. Lintifai muqtadihi, karena hilangnya sesuatu yang menuntut adanya kesamaran, ketidakpastian hatta sebagai huruf apa ini. Contoh, ajibtu minal qawmi hatta banihim. Ajibtu minal qawmi hatta banihim. Saya merasa kagum dengan kaum itu sampai pun kepada anak-anaknya. Ini katanya contoh yang seperti ini sudah tertentu hatta sebagai huruf atau apa ruah huruf ataf, sehingga tidak perlu untuk bi banihim mengulang ba, min hatta min banihim mengulang min, enggak perlu katanya. Ya. Kenapa? Hah? Ya, kita akan dapati penjelasan setelah ini. Wa qala Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham, yadhhar li anna alladhi lahadahu Ibnu Malik anna al-mawdi' alladhi yasihu an tahulla fihi ila mahalla hatta al-'atifati fa hiya muhtamila lil jarah wa tahtaju hina idhin ila i'adati al-jari' 'inda qasl al-'atfi nahwa i'takaftu fi ash-shahri hatta fi akhirih bi khilaf al-mithal ay fa innahu la tahullu ila fihi mahalla hatta idh la yuqal ajibtu min al-qaumi ila banihim. Ya, ini jawabannya nih. Kata Ibnu Hisham, yadhhar li, tampak padaku bahwasanya apa yang diperhatikan oleh Ibnu Malik, ya, apa yang ditambahkan oleh Ibnu Malik, apa yang didapati ataupun yang diperhatikan oleh Ibnu Malik, kata Ibnu Malik apa? Ini tadi wa qayyadahu bima idza lam yata'ayyan, beliau mengqaid kewajiban mengulang huruf ba apabila belum tertentu hatanya. Ini kan dari perhatiannya Ibnu Malik, penelitiannya Ibnu Malik. Annal mawdi' alladhi yasihu an tahulla fihi ila mahalli hatta al-'atifah fa hiya muhtamilah lil jarah. Ya, muhtamilah lil jarah. Bahasa al-mawdi, tempat alladhi yasihu, tempat yang benar atau bisa, antahulla fihi, untuk diduduki. Pada tempat tersebut, antahulla fihi ila, mana fa'ilnya tahulu? Ya, ila. Bahasanya tempat yang benar untuk bisa, atau enaknya, tempat yang bisa digantikan atau diduduki posisinya oleh ila. Ya. أن الموضع الذي يصح أن تحل فيه إلى محل حتى tempat yang di situ hatta bisa digantikan posisinya oleh ila. Ya. Entar, kok ana saya ketinggalan. أن الموضع الذي يصح أن تحل فيه إلى محل حتى العاطفة فهي ya. Maka dia muhtamilatun liljarah. Memungkinkan sebagai huruf jar. Saya ulangi. Bahwasanya tempat yang bisa digantikan posisinya ataupun hatta gitu ya, hatta yang posisinya bisa digantikan dengan ila, maka dia memungkinkan sebagai huruf jar gitu. Ringkas seperti itu. Hatta yang posisinya bisa digantikan oleh ila, maka dia memungkinkan sebagai huruf jar. Ya, al-mawdi, tempat yang yasihu bisa antahulla fi ila, untuk ila di situ masuk padanya. Ya. Mahalla hatta al-atifah antahulla fi ilaha, ah itu maf'ulnya mahala ya, antahulla maf'ulnya, tempat yang, saya ulangi, tempat yang ila bisa menempati tempatnya hatta al-atifah, maka dia hatanya adalah muhtamila lil jarah, memungkinkan sebagai huruf jar. Fatahtaju, ah ketika itu tahtaju hina idzin ila i'adatil jar, maka ketika itu butuh untuk mengulang huruf jarnya. Inda qasdil atfi, ketika kita meniatkan untuk mengatafkan dengan hatta. Contoh, i'takaftu fi syahri hatta fi akhirihi. Ya. Saya beriktikaf di bulan ini sampai pun di akhir bulan ini. Ya, di sini harus diulang huruf jarnya fi akhirihi. Kenapa? Karena hatta di sini posisinya bisa dikandingkan dengan apa? Ila. Bisa kan i'takaftu fi syahri ila akhiri. Bisa kan? Kalau hattanya bisa di duduki posisinya oleh ila, berarti memungkinkan huruf jar dia. Seandainya dibuang, maka bisa dibaca hatta akhirihi. Ya. Bikhilafil misal, berbeda halnya dengan contoh yang disebutkan. Ajibtu minal qawmi hatta banihim. Ini hatta posisinya tidak bisa digantikan oleh ila. Maka sudah tidak butuh lagi. Maka kalau tidak bisa diduduki oleh ila, berarti hattanya pasti sebagai apa? Huruf atof. Tidak butuh lagi untuk mengulang huruf jar. Ay fa innahu la tahullu ila fihi mahalla hatta. Berbeda dengan contoh yang disebutkan, ajibtu minal qaumi hatta banihim. Sesungguhnya di sini ya, ila tidaklah menduduki ataupun tidaklah bisa menduduki posisi hatta. idh la yuqal, karena tidak boleh dikatakan ajibtu minal qaumi ila banihim tuh. Saya merasa kagum dari kaum itu kepada anaknya. Enggak bisa. Ya. Di sini hatta tidak bisa posisinya digantikan oleh ila. Makanya di sini sudah tertentu hattanya berarti huruf jar sehingga tidak butuh lagi mengulang apa? Huruf jar. Jadi paham ini? Ada yang belum paham? Huruf jarnya? Satu. Mana? Contohnya apa? Ya, takaftu syahri hatta fi akhiriha. Ya, huruf jarnya mana yang dimaukan? Ya. Di sini kan hatta posisinya bisa digantikan dengan apa? Dengan ila. Maka di sini memungkinkan hatta ya sebagai apa? Huruf atof juga memungkinkan hatta sebagai huruf jar. Berarti kan samar ini. Ya, untuk memastikan hattanya di sini sebagai huruf atof, maka dikasih fi. Kenapa? Karena huruf atof tidak bisa masuk pada huruf karena huruf jar tidak masuk ke huruf jar lain. Mesti di sini hattanya adalah huruf atof. Karena di sini ada huruf jar gitu. Ah, tapi kalau dibuang, ini hatanya bisa jadi huruf jar gitu. Padahal yang dimaukan atof misalnya. Yang ditanyakan di mana? Hah? Apa masalahnya? Enggak ada masalah kan? Ya, jadi kalau hatanya bisa digantikan posisinya dengan ila, ya maka dia antara huruf jar dan juga apa? Huruf atof. Nah, ketika kita memaukan menghendaki hatta di situ huruf atof, maka kita ulang penyebutan huruf jarnya. Ya, takaftu fi syahri hatta fi akhirih. Soalnya dibuang, ini memungkinkan hattanya huruf jar. Ini. Ya. Yang lain ada yang belum paham? Ya, jelas huruf atof. Karena huruf jar tidak bisa masuk kepada huruf jar. Yang lain coba, masih ada yang samar, ada yang belum paham. Ya, marutu bil qawmi hatta bi zaidin. Ya. Di sini hattanya gimana? Hah? Bisa enggak diduduki oleh ila? Marutu apa? Bil qawmi ila zaidin. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Ya tapi di situ memungkinkan hatanya sebagai apa? Huruf ibtidaiyah juga bisa kan? Huruf ibtidaiyah hatta Zaidin. Ya di situ khobarnya ditakdirkan. Ya. Bisa dijadikan sebagai ibtidaiyah, huruf ibtidaiyah. Di sini ditambahkan juga hatta bi Zaidin. Ya untuk membedakan dengan hatta yang lain, hatta kan ada tiga kan? Ada huruf jar, ada huruf atof, ada apa? Ibtidaiyah. Ya di sini mungkin kalau diduduki oleh ila enggak bisa ya. Marutu bin Qomi, ila enggak bisa. Ila Zaidin. Sampai Zaid. Ya. Tapi di sini memungkinkan hatta sebagai huruf ibtidaiyah. Ya. Tapi dengan diulang sudah tertentu hatanya di sini sebagai huruf atof. Ya, enggak ada yang lain ya? Apa? Kalau hatta bermakna ila, maka dia huruf jar. Iya kan? Huruf jar. Atau bisa diduduki oleh posisi ila. Kalau maknanya mungkin bisa dekat lah. Dekat maknanya. Tadi itu bukan masalah maknanya. Tapi bisa diduduki. Kalau bisa diduduki dengan. Bisa diduduki posisi ila. Maka mungkin huruf jar kan. Mungkin huruf jar. Ya terkadang agak dekat maknanya. Ghoya semua kan maknanya kan. Ila lil ghoya. Hatta juga lil ghoya. Wa am, hunin am. Sebelum am masih ada yang masih ini. Yang mana? Bagaimana? Ya, i'taqatu fi syahr, saya beriktikaf. Ya, fi syahr, di bulan ini, hatta fi akhiri. Di sini kalau dibuang hatta diganti ila, bisa enggak? I'taqatu fi syahri ila akhiri. Saya beriktikaf di bulan ini sampai akhirnya. Bisa kan? Ya, bisa ya. Sampai akhirnya. Berarti ini hatta posisinya bisa di tempat oleh ila. Ya, maka ketika itu dia memungkinkan hatta sebagai huruf ataf, memungkinkan juga sebagai huruf jar. Ya. Sedangkan yang kita maukan adalah mengatofkan apa yang setelah hatta ataupun menjadikan hatta sebagai huruf ataf. Maka caranya bagaimana? Kita mengulang huruf apa? Jarnya di akhiri. Dengan ini tertentu hatta sebagai huruf jar. Tapi kalau kita buang, ya, kalau kita buang hattanya apa fi-nya, ini ada kemungkinan-kemungkinan gitu. Ya, hattanya bisa sebagai huruf ataf, juga memungkinkan hatta sebagai huruf jar gitu. I'rabnya beda. Ya. Kalau hattanya kita jadikan huruf jar, ya berarti dia huruf jar. Setelahnya ini majrur. Hatta akhiri. Ya. Majrurnya dengan huruf jar. Kalau hattanya kita jadikan huruf ataf, berarti yang setelahnya ma'tuf gitu. Apa? Majrur karena diatafkan kepada yang sebelumnya. Ya kan? I'rabnya beda. Ini baik hasuna. Ini enggak harus. Hasuna i'adatul jar. Dianggap bagus untuk apa? Mengulang huruf jar. Meskipun tadi Ibnu Khabbaz mengatakan wajib. Kemudian Ibnu Malik juga demikian. Dengan syarat tadi. Ibnu Malik mengatakan wajib apabila belum tertentu hattanya. Belum terbedakan dengan hatta al-atifah dengan hatta al-jarah. Baru di situ wajib. Seperti kata beliau. Marutu bil qawmi hatta bizaidin. Dengan mbak. Ini contoh ini kata beliau. Belum tertentu hattanya. Enggak pasti. Dia sebagai huruf ataf. Yang ketika dibuang. Marutu bil qawmi hatta zaidin. Ya, ini bisa jadi dia huruf ataf. Ataupun bukan huruf ataf. Nah, kalau sudah tertentu dia sebagai huruf ataf, maka tidak perlu lagi untuk dia ataupun untuk diulang di situ huruf jarnya. Enggak usah pusing. Pusing di mana? Nah. Ajibtu minal qawmi ila banihim. Ya. Contoh ini, contoh ajibtu minal qawmi hatta banihim, saya merasa kagum. Dari kaum itu sampai pun dari gitu kan. Sampai pun dari anaknya. Ajiba itu min. Iya. Yang namanya ajiba mesti dengan min ya. Muta'addi dengan min. Ajib tu minal qawmi hatta banihim. Min harus ya kalaupun diulang. Di sini bisa enggak ditutupi oleh ila? Ila enggak bisa kan? Ya. Karena tidak dikatakan dalam jumlah ajib tu minal qawmi. Ya, ila banihim. Ajib tu saya merasa kagum ya dari kaum itu kepada misalkan. Sampai anaknya. Tidak dikatakan demikian. Ya. Hatta ya ada. Ada perbedaannya. Ya ila huruf jar mesti kalau hatta ila huruf adhaf. Ya lama makna kadang dekat gitu. Ya. Hanya saja di sini kalau ajiba, ya dia muta'aji dengan min. Ya dilihat dari maknanya. Ya. Ini kan ajib tu minal qawmi hatta banihim. Saya merasa kagum dari kaum itu sampai pun kepada anaknya. Sampai pun kepada Bani Israel. Saya kasih ila, enggak bisa gitu. Bisa enggak dikatakan ajibtu minal qawmi ila banihim. Enggak ada kan kalam yang seperti itu. Enggak ada. Kalaupun mungkin maknanya sama. Tapi susunan kalimat seperti ini enggak ada gitu. Ajibtu minal qawmi ila banihim. Enggak ada. Saya merasa kagum dari kaum itu kepada banihim. Yang jelas maknanya kurang pas dan juga susunannya ya tidak seperti itu. Dikasih ila enggak benar, enggak rusak gitu. Tapi yang tadi i'takaftu fi syahri ila akhiri itu betul gitu. Ya, i'takaftu fi syahr saya beritikaf di bulan ini ila akhiri bisa dalam jumlah itu. Tapi kalau jumlah ini ajibtu minal qaumi ila bani ini enggak ada kalau seperti itu. Ini enggak boleh. Ya, hatta emang membuat puyeng ya. Ya, hatta bikin puyeng. Siapa itu ahli nahwu yang pusing mikirin hatta? Si bawa itu bukan? Ya. Ya, apa mitu fi syai'in wa fi qalbi syai' min hatta. Siapa ya? Saya mati dalam hati saya masih ada sesuatu yang ganjel tentang hatta. Ya. Ada khilafnya panjang. Gimana ada masukan? Jadi enggak boleh dikatakan ajib tu minal qawmi ila bani enggak boleh. Ya, kalau tadi boleh. Takab tu bisyahri ila akhiri boleh. Jangan lihat mana susunannya tu. Apa? Yang mana tu? Wa qala Ibn Hisham yadhhar li tampak padaku bahwasanya alladzi lahadhahu Ibnu Malik yang dikasih catatan Ibnu Malik adalah anal maudhi' atau yang diperhatikan yang diberi perhatian oleh Ibnu Malik adalah bahwasanya al maudhi' Ibnu Malik kan enggak menyebutkan cuma diteliti oleh Ibnu Hisham bahwasanya yang menjadi perhatian Ibnu Malik adalah anal maudhi' bahwasanya tempat alladzi yasihu an tahulla fihi ila ya mahalla hatta latifah fahiya muhtamila liljarah. Ya. Bahasa tempat yang yasihu antahulla fih. Tempat yang bisa ila. Ya menempati padanya tempat hatta latifah. Maka hiya. Kembali mana? Hattanya muhtamila liljarah. Memungkinkan untuk hatta di situ sebagai huruf jar. Memungkinkan sebagai huruf jar. Ya. Karena ila huruf jar. Ya. Fatahtaju hina idzin ila i'dad jar. Ah, ketika itu, ketika kapan? Hah? Ketika ila bisa menempati posisi hatta. Ya, hatta al-atifah itu. Maka ketika itu wajib untuk mengulang huruf jarnya. Ketika lihat khosil atfi, ketika kita meniatkan ataf. Ya, kita meniatkan ataf katanya. Ya. Kita meniatkan ataf harus gitu dibedakan dengan diulang huruf jarnya. Ya. Contoh i'takaftu fi syahri hatta fi akhiri bi khilaf al-mithal. Contoh i'takaftu fi syahri hatta fi akhiri. Contoh ini i'takaftu fi syahri hatta fi akhiri. Hatta di sini posisinya bisa digantikan oleh ila. Bisa kan? Ya. Sedangkan yang kita niatkan hatta di sini huruf ataf gitu, bukan huruf jar, maka diulang apa huruf jarnya i'takaftu fi syahri hatta fi akhiri. Ya, adapun kalau kita